fala ahillu hatta anhar. Aku sudah mengikat rambutku dan aku sudah menuntun hewan kurbanku, maka tidak halal bagiku untuk lepas dari ihram sampai aku menyembelihnya. Kapan disembelihnya hewan kurban? Tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya belum boleh beliau tahallul sampai nanti kurbannya disembelih. Berarti dua alasan. Alasan pertama menunjukkan bahwa beliau sudah niat untuk berihram panjang. Kalimat labbadtu ra'si. Walaupun bukan diikat dengan karet ya. Disebutkan di dalam beberapa makna talbid ra's adalah menggabungkannya dengan sesuatu yang lengket tetapi tidak merusak rambut sehingga dijadikan satu semuanya rambutnya. Taib, tetapi sering diterjemahkan dengan diikat rambutnya supaya tidak tersebar, karena akan terus demikian sampai selesai umroh beberapa hari, akan panjang ihramnya karena setelah umroh tidak tahallul, yang berarti tetap tidak boleh memakai harum-haruman, tidak boleh minyak wangi, enggak boleh sekian banyak larangan. Enggak boleh memotong rambutnya, enggak boleh menggunting kukunya. Akan panjang. Aku sudah berniat ihram panjang, itu makna labbattu ra'si. Wa qallattu haji, dan aku sudah mengikat unta-untaku atau lebih tepatnya mengalungi untaku dengan tanda bahwa ini hewan kurban. Kalau dalam riwayat suktu, suktu artinya aku sudah menuntun hewan kurbanku. Ini yang kita bicarakan kemarin, bahwa Rasulullah SAW membawa hewan kurbannya dari luar haram, sudah siap membawa hewan kurbannya. Barang siapa yang sudah membawa hewan kurbannya dari luar haram, artinya dari al-hil, kemudian berihram masuk ke miqat dengan mengucapkan labbaika umratan wa hajjatan, sudah meniatkan dua-duanya. Qarin, Rasulullah SAW hajinya qarin waktu itu. Apa alasannya? Karena menuntun hewan kurban dari luar. Sedangkan ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak halal bagi mereka yang tidak tahallul hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hewan kurbanmu mencapai tempat disembelihnya. Jadi tidak boleh tahallul sampai selesai haji. Maka Rasulullah SAW tidak tahallul. Kita lihat maknanya secara ringkas. Ahraman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjatil wada' bil umrah wal hajj. Rasulullah SAW berihram di haji wada', di haji terakhir beliau, dengan umrah dan haji sekaligus. Wasaqal hadya walabbada ra'sahu. Beliau menuntun hewan kurbannya dan beliau sudah mengikat rambutnya. Bima yumsikuhu, dengan sesuatu yang bisa melekatkan satu rambut dengan rambut lainnya menjadi satu. Yumsikuhu anil intishar, supaya tidak kusut kemana-mana. Lianna ihramahu sayatul, karena ihramnya akan panjang. Wa ahrama ba'du ashabihi ka ihramihi, sedangkan para sahabat yang lain pun mengikuti Rasulullah SAW ihram seperti ihramnya Rasulullah SAW. Wa ba'duhum ahrama bil umrah, sebagian mereka berihram untuk umrah mutamatti'an, dengan tamattu'an biha ilal hajj. Wa aktsaruhum lam yasuqil haji, dan kebanyakan mereka tidak menuntun hewan kurban, artinya akan mencari hewan kurban di sana. Wa ba'duhum saqahu, sebagian mereka sudah menuntun, sebagian besar belum menuntun hewan kurbannya. Falamma wasalu ila Makkah, ketika sampai di Makkah, tawafu wa sa'u, mereka sama-sama tawaf, mereka sama-sama sa'i. Kemudian amara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man lam yasuq al-hadiya minal mufridin awil qarinin an yafsaqu am yafsakhu hajjahum. Siapa dari mereka yang belum menuntun hewan kurban belum menuntun hewan kurban dari luar al-hail, dari luar haram maksudnya. Minal mufridina wal qarinin, apakah yang niat ifrad ataupun yang niat qarin? Kata Nabi, an yafsakhu hajjahum, hendaklah pisahkan haji kalian. Wa yaj'aluha umratan, dan dijadikannya sebagai umrah. Wa yatahallalu, tadinya niat haji saja, datang sebagaimana sunnahnya, ya tawaf, sebagai tawaf qudum. Tetapi ketika itu Nabi memerintahkan dengan satu perintah, siapa yang belum membawa hewan kurban, maka umrahnya tadi dengan sa'inya diniatkan sebagai umrah. Bertahalullah. Baik, ini qaulan, perintah. Amma huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adapun beliau sendiri, karena beliau sudah menuntun hewan kurban, maka beliau tidak bertahallul. Fabaqaw ala ihramihim wa lam yahillu, adapun mereka-mereka yang saqal hadya, yang sudah menuntun hewan kurban dari luar haram, dari al-hil, maka mereka tetap di dalam ihramnya, tidak bertahallul, tidak keluar dari ihramnya. Maka ketika melihat seperti itu, keadaan berbeda antara sebagian dengan sebagian, maka istrinya bertanya, yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha, lima halal nas walam tahilla ant, mengapa manusia sudah bertahallul sedangkan engkau belum? Qal, Nabi menjawab, li'anni labattu ra'si, karena aku sudah mengumpulkan rambutku, sudah berniat akan berihram panjang. Wa qallattu hajji wa suqtuhu, dan aku sudah menuntun hewan kurban, dan aku sudah mengikatnya dengan kalung sebagai tanda kalau ini adalah hewan kurban. Wa hadha mani'un li min at-tahallul, dan ini yang menghalangiku untuk tahallul. Makanya saya katakan kemarin, kaidahnya apa? Ucapan dengan perbuatan, mana yang lebih kuat? Ucapan. Mengapa? Karena perbuatan itu bisa jadi ada latar belakang tertentu, bisa jadi ada situasi atau kondisi tertentu. Tapi kalau perintah, Nabi menyuruh untuk mereka dalam keadaan menjadikan umrohnya dan sa'inya ketika pertama datang sebagai umroh, dan kemudian tahallul. Bukankah itu alasannya karena mereka tidak membawa kurban? Tayyib aqul, apakah sekarang mereka ketika datang ke haji rata-rata membawa hewan kurban dari luar? Hampir tidak ada yang membawa hewan kurban dari negerinya atau dari luar al-hail menuntun ke haram, enggak, hampir enggak ada. Maka berarti yang dianjurkan, bahkan sebagian orang menyatakan wajib, adalah tamattu. Jadikan ketika engkau datang kudum tadi, tawaf dan sa'i, jadikan sebagai umrah. Kemudian tahallul. Setelah itu silakan kalian mengurusi ini dan itu, atau mencari kambing, atau memesan dan sebagainya, untuk disembelih nanti. Qala li'anna li anni labattu ra'si wa qallattu hajji wa suqtuhu wa hadha mani'un li min at-tahallul, dan itu menghalangi aku untuk bertahallul. Hatta yablughal hadyu mahillah, sampai sembelihan atau hewan kurban yang dituntunnya mencapai tempat disembelihnya. Wa huwa yaumun qida'il hajji, yaitu ketika berakhirnya haji, yaitu di yaumin nahr. Yaumun nahr adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Hadis yang ringkas sini memiliki fawaid jammah. Minha, di antaranya qaulun Nabi SAW, hajja qarinan kama taqaddama tahqiquhu. Keadaan Nabi SAW haji ketika itu dalam keadaan meniatkan hajinya haji qiran. Kana qarinan kama taqaddama tahqiquhu, sebagaimana telah lewat dalilnya yang sangat jelas dalam Bukhari Muslim, ditanya langsung oleh istrinya, kenapa engkau tidak bertahallul? Dijawab dengan dua alasan tadi, dan tentunya berarti umrah dan hajinya digabung dalam satu ihram. Berarti haji apa ini? Haji qiran. Kalau haji dan umrahnya dipisah dengan tahallul, haji tamattu. Naam. Kalau haji saja tanpa umrah, ifrad. Tetapi yang mau ifrad kemarin, maksudnya kemarin dulu ketika zaman Rasulullah SAW, Nabi menyatakan kepada mereka, jadikan umrah kalian tadi, jadikan tawaf kalian tadi dan sa'i kalian tadi sebagai umrah. Karena mereka biasanya walaupun belum datang waktu haji, ketika datang mau haji, ya tentunya tawaf yang dijuluki dengan tawaf qudum. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa antum at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah pertama. Haji Nabi qarin tetapi menyuruh para sahabat untuk tamattu. Yang kedua, masyru'iyatu sawqil hadyi minal amakinil ba'idah wa annahu sunnatun Nabi SAW. Dua, disyariatkannya untuk menuntun dan membawa hewan kurban dari luar, dibawa sampai ke ihra'ah, sampai ke miqat, dan di miqat niat labbaika hajjan wa umratan, labbaika umratan, dan niat pula bahwa hewan ini sebagai kurban. Bagaimana caranya untuk meniatkan karena hewan kurban? Kasih beri tanda, ini hewan, hewan kurban. Sehingga akan diketahui oleh masyarakat bahwa ini hewan kurban, gak akan diganggu, gak akan dicuri, gak akan, insya Allah lebih terjaga. Barakallahu fikum. Yang ketiga, masyru'iyatu taqlidil hadi. Walaupun pada prakteknya faedah nomor dua itu sulit ketika sekarang ini. Naik bus bawa kambing susah. Naik kendaraan berdesak-desak dengan orang lain bawa hewan kurban, apalagi bawa unta, susah. Barakallahu fikum. Kecuali kalau berjalan kaki. Yang ketiga, masyru'iyatu taqlidil hadyi wa dhalika bi an yudha' fi riqabiha qala'id. Disyariatkannya mengalungi hewan kurban. Jadi bukan bid'ah. Kalau dikalungi kemudian ditulis kurban si fulan atau nomor satu ya, ila akhirnya, itu sunnah sebagai tanda ini hewan kurban. Apa itu yang disebut dengan taqlidul haji? Wa dzalika bi an yudha fi riqabiha qala'id, yaitu meletakkan di lehernya kalung-kalung dari beberapa perkara, sesuatulah sebagai tanda. Allati lam yajri adatan bitaqlidiha biha, yang biasanya mereka tidak akan lari kalau diikat. Dan juga diketahui wal hikmah. Apa hikmahnya? Hikmah fi dzalika i'lamuha, sebagai tanda pemberitahuan, litahtarima law lituhtarama fala yu'tarad laha, agar dihormati, dijaga dan tidak diperlakukan padanya perkara jelek. Agar jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang merusak, jangan ada yang. Nah, yang keempat, istafadna aidan min hadzal hadits masyru'iyatut talbidish sya'r, disunahkannya untuk menggabungkan rambutnya jadi satu. Al-mursal fil ihram, yang biasa terurai dalam ihram, dijadikan satu dengan sesuatu. Kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama huwa fi'lun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dhalika bi an yaj'ala fi sya'ri ma yumsikuhu, yaitu dengan menjadikan di rambutnya sesuatu yang bisa memegang rambut tersebut, minal intifash, agar jangan terurai ke sana kemari. Kalau kemudian terurai ke sana kemari, mesti kamu akan gini-gini kan ngatur rambutnya, kemudian rontok rambutnya. Itu pelanggaran ihram. Maka jadikan satu, apalagi yang rambutnya panjang. Barakallahu fikum. Kalau rambutnya agak panjang, diikat juga enggak bisa. pakai apa namanya itu? Kalau anak-anak muda yang paham, yang kalau pakai itu dia jadi beku begitu, enggak bisa kemana-mana. SV, ya itulah. Wallahu ta'ala alam, kalian yang lebih tahu namanya. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Nah, ma'ala kulli hal, karena mirip disebutkan dalam beberapa terjemah yang tadi membuat saya terlambat, disebutkan dengan sesuatu yang lengket, yang menempelkan satu rambut dengan rambut lainnya. Jadi mereka melekat begitu jadi satu. Wa hadhihi aidan sunnah fil ihram. Sunnah fil ihram. Kalau enggak ihram ngapain? Ya. Seperti itu. Pagi pakai, sore mandi. Sabunan, sampoan. Kalau mau pakai lagi, pagi mandi lagi. Ya. Kenapa? La yahtaj. Tidak ada hajat untuk itu. Baik, berarti di sini kalimat masyru'iyyatu talbidi sya'r al-mursal fil ihram, di dalam ihram. Kama huwa fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi an yaj'al fi sya'ri ma yumsikuhu min al-intifash. Al-khamisah, yang kelima. Anna sawqal hadyi min al-hill. Ini pelajaran yang sangat penting dan berkait dengan pembahasan bahwa siapa yang menuntun hewan kurbannya dari al-hil, berarti dari luar al-haram, maka dia terhalang tidak boleh tamattu, tidak boleh memisahkan umrahnya dari haji. Artinya dia harus qarin. Yamna'il muhrim min at-tahallul, orang yang sudah ihram dalam keadaan menuntun hewan kurbannya dari luar, maka tidak boleh tahallul sampai kapan? Hatta yanhara hadiyahu yauman nahri, sampai dia menyembeli hewan kurbannya yauman nahri. Yauman nahri adalah yaumul ashir min dzulhijjah, hari ke-10 dzulhijjah, di mana seluruh dunia sedang merayakan Idul Adha menyembeli hewan kurban. Orang-orang yang haji pun menyembelih hewan kurban. Saat itu baru dia boleh bertahallul. Yang keenam. Istafadna aidan min hadzal hadits, idza lam yasuqil hadiya. Kalau tidak menuntun hewan kurban dari luar haram atau dari al-hil, fayushra' lahu fashu hajjihi ila umrah. Maka disyariatkan untuk memisahkan umrahnya dari haji. Ketika datang dia tawaf, dia sa'i, diniatkan sebagai umrah, kemudian tahallul. Wa yahillu minha. Yahillu minha artinya tahallul, mencukur rambutnya. Thumma yuhrim bil haji fi waqtih, kemudian berihram untuk haji pada waktunya. Mata waktuhu? Yaumat tarwiyah, yaumat tamin min dzulhijjah. Tapi ada faedah lain yang berkait penting tapi belum ada di sini. Ada. Bolehnya terlambat niat untuk memisahkan umrah dari hajinya. Para sahabat sebagian meniatkan ifrad, sebagian meniatkan apa? Qarin. Tetapi ketika selesai dari sa'inya, kata Nabi, siapa yang tidak menuntun hewan kurbannya dari luar haram, maka niatkanlah. Ini kan sudah dilakukan. Niatkanlah sebagai umrah dan tahallullah kalian. Maka mereka tahallul. Ini dengan riwayat ini, dohiruhu, dohirnya adalah sudah terjadi. Dohirnya sudah terjadi. Barakallahu fikum. Tetapi sebagian riwayat menyebutkan ketika masuk, jadikan umrah, jadikan tawaf kalian sebagai umrah ketika akan umrah. Barakallahu fikum. Kalau memang setelah sa'i, setelah tawaf, setelah sa'i, baru dikatakan siapa yang tidak menuntun hewan kurban, hendaklah menjadikan umrahnya, menjadikan tawafnya tadi dan sa'inya sebagai umrah dan bertahalullah. Berarti boleh niatnya berubah di tengah jalan. misalnya, khususnya bagi orang yang sama keadaannya. Khususnya bagi orang yang sama keadaannya. Apa sama keadaannya? Sama-sama seperti para sahabat, belum tahu ilmunya. Mereka niat qorin atau niat ifrad, kemudian datang tawaf. Satunya mengingatkan, kamu tidak bawa hewan kurban kan? Nabi menyatakan yang tidak membawa hewan kurban dari luar, hendaklah tawafnya dijadikan sebagai umrah. Niatkan, boleh dia saat itu berubah. Karena dia baru tahu, sebagaimana para sahabat baru tahu, dan dikatakan oleh Nabi, jadikanlah sebagai umrah. Sami'na wa ta'ana, maka mereka menjadikannya sebagai umrah. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.